Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada pada pembahasan Kitab Riyadhus Salihin bab bayani kathrati turuqil khair, yaitu menjelaskan banyaknya jalan untuk beramal dengan amal kebaikan. Hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lalu adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabah yang mulia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengkisahkan bahwa Banu Salimah ingin berpindah tempat tinggalnya dekat dengan masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar berita tersebut dan beliau pun bertanya kepada Banu Salimah, apakah benar mereka ingin pindah rumah dekat dengan masjid? Maka Banu Salimah menjawab, na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasul, kami ingin pindah tempat tinggal dekat dengan masjid supaya kami bisa dengan mudah menjalankan sholat lima waktu di dalam masjid, bisa menghadiri majlis yang diadakan di dalam masjid. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Banu Salimah, diyarakum, tetap kalian tinggal di rumah kalian walaupun jaraknya jauh, karena sungguhnya langkah kaki kalian menuju masjid itu akan dinilai sebagai amal ibadah, dengannya akan diangkat derajat kalian dan dengannya akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ingin kita baca di malam hari ini ialah hadis dari sahabah Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bisyiq tamratin. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma anhu Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzura ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bishiqqi tamratin faman lam yajid fabikalimatin tayyibah. Dari sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu an, beliau mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqun nar walau bishiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan cara bersedekah dengan sebiji kurma. Jaga diri kita dari api neraka walaupun itu dengan cara mensedekahkan satu buah kurma. Di dalam riwayat yang lainnya, riwayat sahih Bukhari dan sahih Muslim juga, dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, ada hadis dengan lafaz yang lebih panjang daripada lafaz yang tadi, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainaha wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang di antara kita melainkan akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penerjemah langsung antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi percakapan, pembicaraan di sana. Di yaumil qiyamah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antaranya turjuman yang menerjemahkan. Fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian hamba tersebut melihat ke arah kanannya, dia tidak melihat melainkan apa yang telah dia lakukan. Dia melihat ke sebelah kiri, tidak melihat melainkan apa yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia melihat di hadapannya, ternyata di hadapannya ada an-nar di hadapannya. Fattaqun nar, maka jagalah diri kita dari api neraka. Walau bisyiqqi tamratin, walaupun itu dengan cara mensedekahkan sebutir kurma. Faman lam yajid fabikalimatin tayyibah. Jika seorang tidak mendapatkan sebiji kurma untuk disedekahkan, maka dia bisa mensedekahkan atau menjaga dirinya dari api neraka dengan kalimat yang baik. Dengan kalimat yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kita baca beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dalam hadis disebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang di antara kita melainkan akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berbicara kepada hamba-hambanya nanti di yaumil qiyamah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada yang menerjemahkan langsung. Yukallimuhu Allah, kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Yukallimuhu Allah yaumil qiyamah biduni mutarjimin. Allah akan berbicara kepada hamba tersebut pada hari kiamat biduni mutarjim, tanpa ada penerjemahnya. Yukallimullahu kulla abdin mu'minin. Allah akan mengajak bicara, berbicara kepada hamba yang beriman, yang mukmin. Fayuqarriruhu bidhunubihi. Kemudian hamba tersebut pun mengakui dosa-dosa yang telah dia lakukan. Allah mengatakan kepadanya, amilta kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Engkau telah melakukan perbuatan ini, demikian, demikian, kesalahan ini, dosa ini, pada hari ini, di tempat ini, dan seterusnya. Ini yang kita lakukan. Yang kita lakukan di muka bumi ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melakukan kemaksiatan tidak dilihat oleh orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dimanapun kita berada, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Bukankah kalian, bukanlah engkau, bukanlah kamu telah melakukan demikian-demikian. Telah melakukan dosa ini pada hari ini, tempat ini, dan seterusnya. Fa'idha aqarra biha wa dhanna annahu qad halaka, qala inni qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Ketika yang melakukan itu adalah seorang hamba mukmin, dan dia telah mengakui segala dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia mengira, menyangka bahwa dirinya itu akan binasa pada saat itu karena betapa banyaknya dosa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, inni qad satartuha alayka fid dunya. Sungguh aku telah menutupi kesalahan-kesalahanmu di dunia, dan aku ampuni sekarang ini. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita itu banyak dosanya, banyak kesalahannya, sering melakukan kemaksiatan, sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Ada yang diketahui oleh orang lain, ada yang tidak. Ada yang diketahui oleh orang lain, oh fulan melakukan demikian, demikian, demikian, mencuri harta milik fulan, fulan telah melakukan perbuatan ini dan seterusnya. Ada yang diketahui oleh orang lain. Ada juga seorang hamba yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Menutupinya sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa. Allah tutupi. Kemudian hamba tersebut berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, aku telah menutupi kesalahan-kesalahanmu di dunia sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa engkau melakukan ini dan itu, dan aku pada hari ini telah mengampuni dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, "Fakam min dhunubin 'alaina sataraha Allahu 'azza wa jalla la ya'lamuha illahu." Betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan yang Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa tersebut. Tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Banyak. Bukan berarti kita itu adalah seorang yang maksum, tidak memiliki kesalahan, tidak pernah berbuat dosa. Bukan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, kekurangan kita, sehingga orang lain pun tidak mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ialah seorang yang disebut sebagai muhajir atau mujahir. Mujahir yaitu seorang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, Allah sudah menutupi. Artinya di saat dia melakukan dosa tersebut, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Digambarkan dalam hadis, dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan dosa di malam hari, Allah sudah menutupi dia, menutupi aibnya dia, menutupi kesalahannya dia. Di pagi harinya dia berbangga-bangga dan menyebutkan malam tadi, tadi malam saya melakukan dosa ini, melakukan kemaksiatan ini, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semestinya kesalahan, dosa, kemaksiatan yang telah kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, yang tidak diketahui oleh orang lain, segera kita bertaubat darinya, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu kita umbar aib kita, disampaikan kepada yang lain, saya melakukan ini, saya melakukan ini, dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, ini kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ditutupnya aib kita, sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semasa kita hidup di muka bumi ini. Betapa banyak, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin kalau kita menilai orang lain, fulan melakukan ini, fulan melakukan ini, dia lupa dengan dirinya sendiri. Karena memang demikian tabiat manusia. Seringkali menganggap dirinya itu baik. Seringkali menganggap dirinya itu tidak pernah melakukan kesalahan. Dan demikianlah keadaan kita. Kesalahan itu senantiasa ada pada yang kita lihat, ada pada orang lain. Jika kita melihat pada diri kita, senantiasa yang terlihat itu adalah suatu amal kebaikan. Kita ketika disebutkan keutamaan seorang yang bersedekah, selalu yang dia pandang diri dia sendiri. Ketika disebutkan akhlak-akhlak yang jelek, selalu yang dia arahkan adalah orang lain. Tuh, fulan-fulan masuk dan terkena dalam hadis ini. Dia lupa. Lupa dan tidak mau melihat keadaan dirinya. Demikian tabiat manusia. Seringkali yang dia lihat adalah kebaikan yang ada pada dirinya. Jika dia melihat kepada orang lain, yang nampak baginya yang paling besar adalah kesalahan terus. Padahal dia lupa bahwasannya dirinya juga melakukan dan memiliki sekian banyak kesalahan, sekian banyak dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala tutupi dosa tersebut, sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kenikmatan ini yang dia rasakan di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan lagi kenikmatan ini di yaumil qiyamah, pada hari kiamat, dengan mengatakan wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku telah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa tersebut. Tidak diberi hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang mukmin, ketika terjatuh dalam kesalahan, ketika terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah tutup aib dia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di yaumil qiyamah Allah mengampuni dosa hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan hadis. Fayanzuru aymana minhu, ya'ni an yaminihi, fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ash'ama minhu, fala ay'ala yasarihi, fala yara illa ma qaddam, وينظر بين يديه إلا فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. Dia mencoba melihat di hadap di sebelah kanannya. Dia tidak melihat melainkan apa yang telah dia lakukan. Dia melihat ke arah kirinya, ternyata dia melihat tidak mendapati melainkan apa yang telah dia lakukan. Dia menghadap ke arah depan, melihat di hadapannya ada nar, ada api neraka. Fala fattaqun nar, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita, maka jagalah diri kita dari api neraka. Jangan sampai kita masuk ke dalam an-nar, walau bisyikki tamrah, fattaqun nar bisyikki tamrah. Jagalah diri kita walaupun itu dengan cara mensedekahkan nisfu tamrah au aqal, setengah dari buah kurma atau lebih sedikit daripada itu. Menunjukkan bahwa sesuatu yang kecil itu sangat berharga, bisa menjadi sebab seorang dijauhkan dari api neraka. Disebutkan dalam hadis, walau bisyiqqi tamrah, yakni walau binisfi tamratin au aqal, bersedekah dengan setengah buah kurma atau lebih sedikit daripada itu. Dengan sebab itu, dengan sedekah itu, dia akan dijauhkan dari an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam hadis ini terdapat faedah dalilun ala sadaqah walau qallat wa annaha tunji minan nar. Dalam hadis ini terdapat keutamaan bersedekah, mensedekahkan sesuatu yang kita miliki walaupun itu jumlahnya sedikit, walaupun itu tidak bernilai di hadapan orang lain. Walau qallat, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun terlihat sepele dan enggak pantas mungkin di hadapan sebagian manusia. Qala wa annaha tunji minan nar. Ternyata dengan sebab sedekah tersebut dia akan diselamatkan dari api neraka. Bisyikki tamrah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Fa in lam yajid fakib fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dia enggak memiliki sebutir kurma untuk dia sedekahkan, artinya dia mungkin seorang yang betul-betul tidak memiliki apapun, sehingga dia tidak mampu untuk bersedekah dengan harta yang dia miliki walaupun itu sebutir kurma, maka masih ada kesempatan untuk bersedekah, yaitu dengan kalimat thayyibah, yaitu dengan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik yang dia ucapkan dari lisannya itu sedekah, dan dengan sebab itu dia akan terselamatkan dari api neraka. Qala wal kalimatu thayyibah tashmalu qira'atal Qur'an. Kalimah thayyibah, ucapan yang baik, masuk di dalamnya ialah qira'atul Qur'an. Termasuk bagian dari kalimah thayyibah adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim itu termasuk al-kalimah thayyibah. Jadi kalau enggak mampu untuk bersedekah dengan sesuatu walaupun itu sedikit, kita bisa berbuat baik, bisa bersedekah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Walaupun tetap bagi mereka yang mampu untuk sedekah, terus membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan kemudian dia tinggalkan qira'atul Qur'an. Sudah saya cukupkan dengan sedekah harta yang saya miliki, kemudian dia tinggalkan Al-Qur'anul Karim. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Dia bersedekah dengan harta yang dia miliki, ditambah lagi dengan kalimat thayyibah, membaca Al-Qur'anul Karim, jelas pahalanya jauh lebih besar. Namun bagi orang yang tidak mampu untuk bersedekah dengan harta yang dia miliki, dia tidak memiliki harta yang cukup untuk dia sedekahkan, bahkan kehidupan dia mungkin bisa dikatakan kurang, kebutuhan dia jauh lebih banyak daripada pendapatannya, maka tetap bagi dia masih ada kesempatan untuk bersedekah dengan al-kalimatut thayyibah. Termasuk bagian dari kalimat thayyibah qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Al-Qur'anul Karim mungkin jika ada seorang muslim yang tidak memilikinya, dia bisa datang ke masjid membaca Al-Qur'an yang ada dalam masjid. Dan insyaallah setiap kaum muslimin insyaallah di rumahnya ada Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'anul Karim. Kalau tidak mampu untuk membacanya, belajar. Belajar kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quranul Karim. Semuanya akan mendapatkan pahala. Walaupun dia ada seorang yang sudah sepuh misalnya, dia memiliki keinginan untuk membaca Al-Quranul Karim, belajar. Tetap akan ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula anak-anak, kita ajari mereka untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita biasakan mereka untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan jika suatu rumah, kehidupan rumah tangga, di dalam rumahnya dibacakan Al-Quranul Karim, maka insya Allah dengan sebab itu rumah tangga akan terasa lebih nyaman, tentram. Tidak ada suatu permasalahan melainkan akan mudah untuk diselesaikan. Berbeda dengan rumah tangga yang tidak dibacakan di dalam rumahnya Al-Quranul Karim. Seringkali terjadi pertengkaran, terjadi permasalahan demi permasalahan yang berawal dari sesuatu yang sepele, namun tidak kunjung selesai permasalahan tersebut. Di antara sebabnya ialah qiraatul Quran. Mengapa bisa demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Dan syaitan itu adalah yang akan merusak rumah tangga kita. Maka upaya kita ialah mengusir syaitan tersebut supaya tidak masuk dalam rumah. Kalau sudah ada syaitan di dalam rumah, maka syaitan aduun lakum, musuh bagi kalian. Yang namanya musuh sebagaimana kita ketahui, pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membinasakan lawannya. Dan termasuk cara untuk mengusir syaitan ialah dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Qala fa inna atyabal kalimatil Quranul Karim, karena termasuk atau di kalimat-kalimat yang paling baik ialah membaca Al-Quranul Karim. Dan termasuk bagian dari kalimah tayyibah adalah mengucapkan tasbih, subhanallah, subhanallah, mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Dan termasuk bagian dari kalimah tayyibah ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, mengajak orang lain untuk melakukan amal kebaikan, mencegah, melarang orang lain dari perbuatan yang munkar. Termasuk bagian dari kalimah tayyibah ialah menuntut ilmu syar'i, mengajarkan ilmu syar'i. Termasuk bagian dari kalimah tayyibah adalah segala sesuatu yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ucapan yang dengannya seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak mampu bersedekah dengan sesuatu yang kecil, na'am, karena memang tidak memiliki, maka masih ada jalan yang lain untuk mendapatkan kebaikan, untuk bisa terjauhkan dari api neraka, yaitu dengan al-kalimatut thayyibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian penjelasan singkat terkait dengan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu alaiha aw yashrab ash-sharbata fayahmadahu alaiha. Rawahu Muslim. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh ridha kepada seorang hamba ketika dia makan, dan setelah selesai makan, dia bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan alhamdulillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada seorang hamba ketika dia minum, selesai minum, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji atas kenikmatan yang telah Allah berikan ini berupa makanan, berupa minuman. Dia bisa untuk makan, dia bisa minum. Setelah itu dia memuji Allah, alhamdulillah. Allah ridha kepada hamba-hamba tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat penjelasan betapa mudahnya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa taala. Qad yanalu bi adna sababin. Keridhaan Allah subhanahu wa taala terkadang dapat diraih dengan adna sababin, sebab yang paling ringan, sebab yang paling mudah, yaitu cukup dengan mengucapkan alhamdulillah setelah selesai makan, mengucapkan alhamdulillah setelah selesai minum. Allah akan ridha kepada orang tersebut. Dia mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab tahmid, dengan sebab alhamdulillah yang dia ucapkan setelah selesai makan, setelah selesai minum. Masya Allah. Jalan kebaikan ternyata banyak. Mengucapkan alhamdulillah, Allah ridha kepada kita. Kita mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, di sini beliau akan menyebutkan faedah berkaitan dengan adab makan dan adab minum. Qala wadhalika anna lil akli wasyurbi adaban fi'liyah wa adaban qawliyah. Di makan dan minum itu ada adab-adabnya. Ada adab yang berkaitan dengan fi'liyah, adab berbentuk perbuatan, adab berupa ucapan. Adab dalam makan dan minum bisa berupa adab fi'liyah, berupa adab fi'liyah perbuatan, adab qauliyah berupa ucapan. Adab fi'liyah, adab-adab makan dan minum yang berbentuk perbuatan ialah an ya'kula bil yamin wa yashraba bil yamin. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Alhamdulillah, kita telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tangan kanan dan tangan kiri. Maka gunakanlah tangan kanan tersebut untuk minum, gunakan untuk makan. Jangan kemudian menggunakan tangan kiri tersebut untuk makan dan minum. Wala yahil, kata Syekh rahimahullah, tidak halal, tidak boleh bagi seorang, haram hukumnya makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan dia memiliki tangan kanan dan dia mampu menggunakan tangan kanan tersebut. Kita tidak membahas bagaimana dengan orang yang tidak memiliki tangan kanan. Itu di luar kemampuan dia. Dia enggak memiliki tangan kanan, dia memiliki tangan kiri, lalu bagaimana minumnya? Yani sesuai dengan kemampuan dia. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Yang kita bicarakan di sini, dia memiliki tangan kanan dan dia mampu untuk menggunakan tangan tersebut. Kemudian dia makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Qala hadza haramun 'alal qawlir rajih. Ini adalah perbuatan yang haram dan ini adalah pendapat yang benar. Makan dan minum tidak boleh menggunakan dengan tangan kiri. Tidak boleh menggunakan tangan kiri. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang ketika itu makan dengan menggunakan tangan kirinya dan menyampaikan bahwa yang makan dengan tangan kiri, yang makan dengan tangan kiri, makan dan minum dengan tangan kiri, akhbara anna syaitana ya'kula bishimalihi wa yashraba bishimalihi. Itu adalah cara syaitan makan dan minum. Jadi kalau mau mengerti bagaimana syaitan itu makan dan bagaimana syaitan itu minum, syaitan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Dengan menggunakan tangan kiri. Sehingga seorang yang makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri sama seperti syaitan dalam dia minum dan makan. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang yang makan dengan menggunakan tangan kirinya, Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan, menegur, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Apa jawab orang tersebut ketika diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam? La astati. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan oleh utusan Allah subhanahu wa ta'ala, makanlah dengan tangan kanan. Dia menjawab dengan kalimat la astati, aku enggak bisa makan dengan tangan kanan. Apa kata Rasul? Lastata'ta. Kalau begitu kamu enggak akan bakal bisa. Enggak mungkin bisa. Enggak akan bisa makan dengan tangan kananmu selama-lamanya. Famastata'a ar-rajulu ba'da dzalika an yarfa'a yadahu al-yumna ila fami. Maka orang tersebut pun seketika itu tidak mampu untuk mengangkat tangan kanannya. Karena sombong, tidak mau menerima nasihat dari Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mau menerima bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia mampu untuk menggunakan tangan kanannya, tetapi dengan kesombongannya dia menolak dan menyampaikan kepada Rasul, aku enggak bisa makan dengan menggunakan tangan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa kejelekan sehingga dia pun tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Hukuman bagi dia. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa makan dan minum adabnya ialah dengan menggunakan tangan kanan, dan haram hukumnya apabila seorang makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Ini adab al-fi'liyah, adab berkaitan atau berbentuk fi'liyah, perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa kita ada? Qala wal adab al-qawliyah. فأن يسمي عند الأكل يقول بسم الله. الصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة، وأن الإنسان يأثم إذا لم يسمي عند أكله أو شربه، لأنه إذا لم يفعل يعني لم يسمي عند الأكل والشرب فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه. أدب berupa ucapan ketika makan dan minum, yaitu mengucapkan bismillah. Dan yang sahih bahwasanya mengucapkan bismillah sebelum makan maupun sebelum minum hukumnya wajib. Ketika seorang meninggalkan bacaan bismillah ini dengan sengaja, maka dia telah berdosa. Dan jika dia tidak membaca bismillah ketika minum dan ketika makan, maka sungguhnya syaitan akan makan dan minum bersama orang tersebut. Walihada yajibu alal insan, maka wajib bagi seorang insan ketika dia ingin makan ataupun minum untuk membaca bismillah. Bismillah. Kalau lupa, wala wa idza nasiya, kalau dia lupa, maka dia membaca doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau dengan lafaz bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Qala wa kadzalika idza nasiya ahadun an yusammiya fa dzakara, li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara Umar ibn Abi Salamah حينما تقدم للأكل فأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya membaca bismillah sebelum makan maupun sebelum minum adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, wahai anak muda, bacalah bismillah, wa kul mimma biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah sesuatu yang terdekat denganmu. Qala dalilun ala anna at-tasmiyah idza kanu jama'atin min kulli wahidin fa kullu wahidin yusammi wa la yakfi an yusammi wahidun 'anil jami' bal kullu insanin yusammi li nafsihi. Ada faedah di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan orang yang makan berjamaah, misalkan dalam sebuah yakni dalam satu nampan yang makan ada 10 atau ada 5 orang, maka yang membaca bismillah semuanya, yakni tiap individu yang makan di tempat tersebut membaca bismillah, bukan kemudian dicukupkan oleh satu di antara mereka mengucapkan bismillah kemudian yang lainnya langsung makan walaupun tidak membaca bismillah, bukan demikian. Tetap walaupun mereka makannya berjamaah, masing-masingnya diwajibkan untuk membaca bismillah sebelum makan maupun sebelum minum. Nah. Qala wa tasmiyah indal akl wa syurb minal adab al-qawliyah wa hiya wajibatun la yahillu li ahadin an yada'aha. Membaca bismillah di awal atau sebelum makan dan sebelum minum adalah adab qawliyah berupa ucapan dan itu wajib, tidak boleh bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Adapun indal intiha, setelah selesai makan, setelah selesai minum, faminal adab, termasuk dari adabnya ialah mengucapkan alhamdulillah, an yahmadallah ala hadihi an ni'mah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini, mengucapkan alhamdulillah. Dan dengan sebab itu, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tadi kita baca dari hadith Anas ibn Malikin radhiyallahu an. Inna allaha la yardha anil abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu alaiha. Au yashrab al-sharbata fayahmadahu alaiha. Rawahu Muslim. Sungguh Allah ridha kepada orang yang makan kemudian setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah dan ridha kepada seorang yang minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah setelah selesai minum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca satu hadis yang berikutnya insyaallah ba'dal adzan. Fal muadzin yuadzin tafaddal barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit hadis yang berikutnya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sadaqah. Qala: أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, wajib bagi setiap muslim untuk bersadaqah, wajib bagi setiap muslim untuk bersadaqah. Qala Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bertanya, araaita illam yajid, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, bagaimana jika seorang muslim itu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia sedekahkan? Karena seringkali yang kita fahami namanya sedekah itu harus mengeluarkan harta. Ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, illam yajid, bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu, tidak punya harta yang bisa dia sedekahkan? Dia seorang yang butuh, bahkan kurang. Nah, mau sedekah pakai apa? Harta enggak punya, sudah pas-pasan untuk kehidupan sehari-harinya. Qala ya'malu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kalau dia tidak memiliki harta untuk dia sedekahkan, dia bekerja. Ya'malu biyadayhi, berusaha dengan usaha dia sendiri. Kemudian dengan usaha tersebut dia mendapatkan penghasilan yang bisa dia manfaatkan untuk dirinya. Kemudian dia bersedekah. Kemudian dia sedekah. Qala araaita illam yastati, bagaimana kalau dia enggak bisa untuk sedekah? Mungkin sudah bekerja, dapatkan penghasilan. Subhanallah, kebutuhannya banyak, sehingga penghasilan dan pendapatan yang dia dapatkan dari usahanya itu terpakai untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Dipakai untuk menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya, sehingga dia tidak mampu untuk bersedekah kepada orang lain. Qala araaita illam yastati, bagaimana kalau orang tersebut tetap tidak mampu, tidak bisa untuk sedekah? Qala yu'inu dhal hajatil malhuf, dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan, dan kebutuhan orang-orang itu bermacam-macam. Tidak semuanya membutuhkan yakni harta. Kadang ada seorang yang kaya, ada orang yang kaya punya harta, dia butuh bantuan. Butuh bantuan tenaga, butuh bantuan berupa pemikiran, butuh bantuan yang lainnya. Sehingga termasuk bagian dari sedekah, yu'inu dhal hajatil malhuf, membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia butuh bantuan, dia butuh tenaga, dia butuh bantuan orang lain untuk mengangkat barang milik dia. Dia butuh bantuan orang lain untuk membersihkan rumahnya misalnya. Dia butuh bantuan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dia memang tidak mampu untuk melakukannya dengan sendiri. Qala yu'in, kalau kita mampu untuk membantunya, kita bantu. Misalkan dia butuh tenaga dan kita memiliki kemampuan, maka kita bantu dia selama apa yang dia butuhkan adalah, apa yang dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan-perbuatan yang terkandung di dalamnya unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh bantuan kita dalam memecahkan atau mencarikan solusi dari sebuah permasalahan. Mungkin karena kita memiliki keahlian misalnya, memiliki pemikiran yang bagus, ide-ide yang bagus, kemudian dia meminta bantuan kepada kita, kita bisa bantu dia. Qala, ada orang yang sakit, butuh bantuan, kita bantu, dan seterusnya. Qala ara'aita illam yastati', kalau ternyata dia tetap enggak bisa. Kalau enggak bisa juga gimana? Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Kalau dia tetap enggak bisa, maka dia bisa bersedekah dengan cara mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Harta mungkin kita tidak memilikinya, harta yang kita sedekahkan. Tenaga mungkin lemah atau kita tidak bisa membantu orang lain, tetap ada kewajiban sedekah, yaitu dengan cara ya'muru bil ma'ruf awil khair, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita nasihati, kita ajak untuk melakukan kebaikan, kita ajak orang lain, saudara kita, untuk menunaikan ibadah salat 5 waktu bersama jamaah di masjid, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mengajak orang lain untuk membantu saudaranya, mengajak orang lain untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal ibadah. Itu sedekah. Itu sedekah. Qala ara'aita illam yaf'al. Kalau dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya. Karena orang berbeda-beda. Ada yang di atau terbawa dengan perasaan segan, enggak enak nyuruh atau mengajak orang lain untuk berbuat atau melakukan ini dan itu dari amal kebaikan. Bermacam-macam keadaan orang. Qala ara'aita illam yaf'al, kalau dia tidak mampu juga, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, apa yang perlu dia lakukan? Qala yumsiku 'anisyarr fa innaha shadaqatun. Yumsiku 'anisyarr, tahan diri kita dari perbuatan-perbuatan jelek, itu sungguhnya sedekah. Itu sedekah. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk dan macam sedekah itu sangatlah banyak, dan kita dikenai kewajiban untuk bersedekah dengan berbagai macam bentuknya. Mana yang kita mampu untuk melakukannya, itu sedekah. Di antara sesuatu yang sangat mudah bagi hamba Allah yang dimudahkan tentunya adalah yumsiku anisyar, menahan perbuatan jelek kita kepada saudara kita. Ini akan mudah bagi hamba-hamba Allah yang memang dimudahkan. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang tidak diberi kemudahan akan terasa berat. Walaupun penampilan secara zahirnya masya Allah, dia adalah seorang yang senantiasa menjaga sunnah, senantiasa menunaikan salat bersama jamaah, pergaulannya juga masya Allah, tapi ternyata ucapannya adalah ucapan yang menyakitkan. Ketika dia bicara, pasti orang akan tersakiti dengan sebab ucapannya dia. Berarti dia belum bisa yumsiku anisyar, belum bisa menahan dirinya untuk melakukan perbuatan jelek kepada orang lain. Fisiknya mungkin enggak bermain, tidak melakukan pemukulan, tapi lisannya dia tidak mampu untuk menahannya. Ucapan-ucapannya seringkali menyakiti orang lain. Ketika dia memberikan nasihat, nasihatnya bagus masya Allah, tapi cara penyampaiannya itu sangat-sangat menyakitkan. Yumsiku anisyar fa innaha sadaqatun. Jaga diri kita supaya tidak menyakiti, supaya tidak melakukan kejelekan kepada orang lain. Itu termasuk bagian dari sadaqah. Termasuk bagian sadaqah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab bayani kathrati turukil khair, menjelaskan bahwa jalan-jalan untuk melakukan amal kebaikan itu sangatlah banyak, bermacam-macam bentuknya. Disebutkan beberapa hadis diantaranya, dan hadis yang tadi kita baca yaitu hadis dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini. Fa insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuki bab yang berikutnya yaitu bab fil iqtisadi fit ta'ah. Wallahu a'lam bissawab, insyaallah penjelasannya di waktu yang akan datang. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.